Mahabesar. Maha suci di kota suamu, segala suci dan Mahabesar. Maha suci di kota suamu, segala suci dan Mahabesar. Maha suci di kota suamu, segala suci dan Allahu Akbar, walau tidak mahu.